Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita lanjutin kembali bacaan kitab Syarah Khatrin Nada wa Balil Suda Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang masalah-masalah tambahan yang disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu hatta. Masalah yang kedua yaitu wawu ataupun au, ya. Au dengan makna ila ataupun dengan makna illa, ya. Dan yang ketiga ba'da fa isababiyah, ya. Itu kan setelah fa isababiyah yang didahului oleh penafian yang murni, ya. Ataupun didahului oleh talab dengan fi'il. Dan telah disebutkan bahwasanya tolab dengan fi'il cakupannya banyak. Di antaranya tolab dengan amr, perintah. Seperti ya naku siri anakon fasiha ila sulaimana fanastariha, ya fanastariha. Di sini didahului oleh amr siri. Juga tolab mencakup nahi, larangan. Seperti contoh ucapan Allah Ta'ala, wala tatawu fihi fayahilla alaikum ghadabi. Di sini yahilla mansub dengan al-mudmarah ba'da fa sababiyah yang didahului oleh apa? Nahi, la tatghaw, la nahiyah. Kemudian tahdhid, ya. Talab juga mencakup tahdhid yang sering diterjemahkan apa? Dorongan, ya. Tapi dalam ayat ini yang dicontohkan oleh beliau, laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Sebagian mengatakan laula di sini untuk tamanni, angan-angan, ya, karena ini ucapan diucapkan oleh orang yang mati ataupun hendak terpisah dengan dunia, ya. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa saddaq, ya, mengapa engkau ataupun duhai kiranya engkau mengakhirkan untukku hingga ajal, ya, sebentar lagi, fa saddaq, sehingga aku bisa bersedekah. Di sini ada sedikit faedah, ya, terkait dengan asal daripada as-saddaq. As-saddaq itu aslinya atasaddaq. Apa artinya tasaddaq? Ya, tasaddaqu bersedekah. Kan bisa menjadi as-saddaq, bisa karena taknya dibalik menjadi suad, kemudian didhomkan kepada suad yang kedua sehingga menjadilah as-saddaq. Sehingga makna daripada as-saddaq bukan membenarkan, ya, tapi bersedekah. Yang semisal dengan ini juga ayat innal musaddiqina wal musaddiqati. Ya, itu mutasaddiqina aslinya. Ya, terkadang saddaqo yusaddiq musaddiq juga. Ini artinya orang-orang yang membenarkan. Sehingga dilihat konteksnya. Kadang ya dari saddaqo yusaddiqu musaddiq, kadang dari tasaddaqo. Ya, tasaddaq dilebur ataupun dirubah taknya menjadi shad, kemudian diidghamkan kepada shad sehingga menjadi musaddiq juga. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana, itu surat apa? Al-Hadidiyah. Itu juga artinya sedekah. Kalau dari atasaddaq, kalau dari saddaq yusaddiq, ya, membenarkan. Kemudian juga masuk ke dalam at-talab al-muna, angan-angan. Seperti ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Mana di sini syahidnya? Dari fi'il mudhari' mansub dengan al-mudmarah ba'da fa sababiyah. Mana? Afuza. Jadi afuza i'rabnya bagaimana? Atau sebelumnya kalau antum mau i'rab dari awal boleh ya. Di sini ya masuknya kepada sesuatu yang tidak dipanggil. Maka dia lebih mudah kita i'rab sebagai harfu tanbih saja. Huruf tanbih artinya ya tanbih. Ya, wahai laitani, tuhai kiranya aku. Laitai harf apa? Tamanni, ya. Wanasbin. Min akhwati apa? Laita. Akhwatnya inna, ya kan? Menasubkan isi merupakan apa? Khabar. Ya. Kemudian nun lil wiqaya ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu laita. Ya, kuntu. Kuntu adalah apa? Kuntu fi'lun madin mabni ala ataupun kana, itu dari kana. Dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia apa? Mabni atas sukun. Iya. Kemudian ta apa sebagai isimnya? Kana. Iya. Kemudian setelahnya ma'ahum khabarnya. Fa'afuza fa'nya fa' sahabiyah. Ya, fa' sahabiyah. Fuza fi'lun mudari'un mansubi an mubmara wujuban ba'da fa' sahabi al-masbuqa bi'al muna gitu, apapun di at-tamanni kalau melengkap setelah fa' sahabiyah yang didahului dengan apa? Angan-angan. Ya. Kemudian juga masuk kepada abtolad. Adalah at-taraji. At-taraji, apa artinya at-taraji? Harapan. Sudah kita pernah lewatkan ya, apa makna at-taraji, harapan, apa itu makna at-tamanni. Ya, pada kitab Tuhfah. Ka qawli ta'ala la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati fa-attali'. Allah hikayatkan ucapannya Fir'aun yang sombong. Ya Haman ibni li sarha. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkanlah untukku sarha, sarha, istana yang tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai kepada pintu-pintu. Asbab as-samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Ya. Di sini asbab yang pertama sebagai maful kan. Ya, asbab yang kedua sebagai badal. Ya, dari asbab yang pertama maka dia mansub. Di sini fa'attali'a, fa'sarabiyya attali'a fi'lun mudhari'un mansubian mudmara wujuban ba'da fa'isarabiyya al-masbuqa bi at-taraji. Ya. Dipahami ya mengapa di sini attali'a mansub? Yaitu dinasabkan oleh an mudmara wujuban ba'da fa' sababiyah yang didahului oleh taraji. La'alla itu harfu taraji. Kemudian fi qiraati ba'd as-sab'ah, ya pada qiraah sebagian, ya qiraah yang sab'ah yang tujuh dengan nasab at-tali'a, fa at-tali'a. Berarti ini mengisyaratkan ya bahwasanya di sana ada qiraah yang lain. Rafa fa at-tali'u. Ya. Wa du'a. Kemudian wa du'a juga talab mencakup ad-du'a. Doa. Seperti ucapannya penyair, Rabbi waffiqni fal a'dila an sanani sa'ina fi khairi sanan. Rabbi di sini munada. Ya. Hudhifa minhu harfun nida, dibuang darinya huruf nidanya. Artinya ya Rabbi. Ya. Anda bisa lihat di situ, i'rab yada, munada bi harfi nida'in mahdhuf. Munada ya dengan huruf nida yang dibuang. Aslinya ya Rabbi dan dia mansub wa alamatu nasbi fathah muqaddaru ala ma qabla ya il mutakallim al mahdhufa. Jadi aslinya Rabbi. Ya dibuang ya-nya. Ini ada bahasanya secara khusus. Ya dibuangnya apa? Ya. Kemudian waffiqni fil amr tadi apa? Waffaqa yuwaffiqu. Waffiq, waffiqni, berikanlah aku taufik. Ya fala a'dila. Lihat. Waffiqni di sini kan fil amr. Karena arahnya kepada Allah yang Maha Mulia maka disebut dengan apa? Doa. Waffiqni. Ya ya Allah, berikanlah aku taufik fala a'dil sehingga aku tidak meninggalkan ansanani sa'in, jalan-jalan mereka orang-orang yang berusaha fi khairi sanan, pada sebaik-baik jalan. Di sini syaitnya la a'dila ansanani sa'in. Ya. A'dila fi'lun mudhari' mansubian mubmara wujuban ba'da fa'sarabiyya al-masbuq bi'ad du'a. Ya. Jadi paham ini ya. Kemudian juga talab mencakup pula al-istifham, pertanyaan. Ka qawli, seperti ucapan penyair, hal ta'rifuna lubanati fa'arju an tuqba fayartadda ba'da fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi. Apakah kalian mengenali, mengetahui lubanati, cita-citaku, keinginanku, fa'arju sehingga aku berharap an tuqba, untuk ditunaikan cita-citaku, keinginanku. Fayartadda ba'dur ruhi lil jasad, sehingga dengan itu sebagian ruh kembali kepada jasad yang tadinya hampir hilang sebagiannya. Ya, karena sulitnya untuk dia bisa mencapai cita-citanya ini. Di sini syaitnya mana? Dalam bait syair ini syaitnya mana? Ya, fa'arjua. Ya, fa'arjua. Ya, romnya bagaimana berarti? arjuwa fi'lun mudhari' mansub bi al-mudmara wujuban ba'da'an ba'da fa sababi al-masbuq bi al-istifham. Ya. Nah, di sini i'rabnya juga ada. Antum tinggal di sini cek kalau mau semuanya diketahui i'rabnya. Ya. Ya, di sini kalau kita baca lama ya. Ya. Kalau yartadda itu ma'tuf kepada tuqda, an tuqda. Ya, fa yartadda. Tuqdan i'rabnya apa? Fi'il mudhari' mansub bi an, ya kan? Wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddamah 'ala al-alif. Ya. Li'annahu mu'tal al-akhir. Fa'nya harfu 'athfin yartad fi'il mudhari' ma'tuf 'ala al-mansub. Mansub mithluhu alamatu nasbi al-fathah dhahirun 'ala akhirih. Ba'du itu fa'ilnya yartad. Fa'ilnya yartad. Kalau tuqda di situ mabni lil majhul. Tuqda hiya. Hiya kembali kepada lubanati cita-citaku. Apakah kalian mengetahui cita-citaku sehingga aku berharap agar cita-citaku ditunaikan sehingga ya atau fayartad kemudian yartad kembali ba'du sebagian ruh lil jasadi ke jasadnya. Ya, kemudian wal arab bukan wal arab kalau arab barang-barang ataupun aset-aset ya. Wal arb tawaran, sering kali kita terjemah nama tawaran ya. Diambil dari kata araba fulanun hajatah ala fulanin, apabila dia menampakkan kepada temannya ya kebutuhannya. Seperti ucapan penyair ya ibnal kiram ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Wahai ibnal kiram, anaknya orang yang mulia ataupun orang yang mulia, wahai orang yang mulia, ala tadnu, apakah engkau tidak mau mendekat ya ma qad haddatsuka sifatu sirra, sehingga engkau melihat perkara yang mereka manusia perbincangkan tentangmu, ya apa yang mereka manusia ucapkan tentangmu. Famara'in kaman sami'a, karena tidaklah sama orang yang dia melihat langsung dengan orang yang mendengar ya dari orang lain. Ya benar kiram, wahai orang yang mulia, ala tadnu, tidakkah kau mau mendekat, fatubsir, sehingga kau melihat langsung apa yang mereka manusia ucapkan tentangmu. Famara'in kaman sami'a, karena tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang sekedar mendengar saja. Syaitnya mana di sini? Tubsira. Ya, tubsira fi'il mudhari' mansub bi an mudmar wujuban ba'da fa sarri al masbuq bi al ard. Ard ala, itu adatnya. Alatnya ard ala. Ya. Ya. Ini juga i'rabnya ada. Ya. Famara'in kaman sami'a. Ya. Ini seringkali diucapkan ya. Ya. Famara'in kaman sami'a. Ya. Laisa al-khabar kal-mu'ayanah. Dalam hadis ya, seperti itu ya. Laisa al-khabar kal-mu'ayanah. Khabar, berita itu tidak sama ya dengan melihat langsung. Berita yang dia dapat dari orang lain tidak sama ya dengan apa? Kalau dia melihat langsung. Wa ashtaratu fi dhalabi an yakuna bil-fi'li ihtirazan min nahwi qawlika nazali fanukrimuk. Dan saya persyaratkan pada tolab agar tolabnya dengan fi'il. Ya, semua yang kita baca kan fi'il semua ya. Ya kan? Ala tadnu. Ya, ini dengan fi'il. Istifham juga. Hal ta'rifun. Dengan fi'il. Semuanya dengan fi'il. Rabbi wafiqni. Ya. Saya persyaratkan tolabnya dengan fi'il. An yakuna bil fi'il ihtirazan min nahwi qawlik. Untuk berjaga-jaga atau mengeluarkan semisal ucapanmu nazali fanukrimuka, singgahlah engkau, fanukrimuka, sehingga kami memuliakanmu. Ya, fanya juga di sini sama sahabi ya. Ya saja fil mudhari setelahnya dirofakkan, tidak dinasobkan. Kenapa? Padahal sebelum fa-nya ada apa? Talab. Nazali. Mana-mana apa? Inzil. Ayo singgah. Sanukrimuk. Sehingga kami muliakan kamu. Mengapa di sini? Nukrimu dirofakan. Karena talabnya bukan dengan apa? Fi'il. Tapi dengan nazali. Nazali itu fi'il atau isim? Isim. Dan termasuk isim apa? Isim fi'il. Ya. Termasuk isim fi'il. Nanti kita baca pada catatan kaki itu. Wasoh. Ya. Wasoh. Fanuhadithuk. Soh artinya apa? Soh. Uskut. Iya kan? Diam. Fanuhadithuk. Maka kami akan mengajak bicara engkau. Diam. Karena kami akan mengajak kamu bicara. Dirofakan. Nuhadithu. Kenapa? Karena soh. Meskipun dia mengandungi mana tolat. Uskut. Tapi bukan dengan fi'il. Tapi dengan isim. Ya. Soh isim. Isim fi'il. Ya. Khilafan al-Kisai fi ijazati dzalika mutlaqa, berbeda halnya dengan pendapat al-Kisai yang membolehkan hal itu secara mutlak. Jadi al-Kisai membolehkan untuk kau katakan nazali fanukrimaka, dinasabkan. Sah fanuhaddisaka, dinasabkan dengan al-mudmar wujuban ba'da fa sarbiyah. Ya, al-masbuqa bima fi ma'na talab gitu. Al-Kisai lebih luas lagi mazhabnya, membolehkan seperti itu. Ya. Wal ibni jinni wa ibni usfur fi ijazatihi ba'da nazali wa daraki wa nahrihima mimma fihi lafzul fi'li duna sah wa ma wa nahrihima mimma fihi ma'nal fi'li duna hurufi. Juga berbeda halnya yang beliau sebutkan ya di awal tadi, bahwasanya syaratnya tolab itu dengan fi'il, itu pendapat yang beliau rajihkan, beliau kuatkan, dan itu sepertinya mazhabnya jumhur ya. Kemudian beliau sebutkan siapa saja yang menyelisih mazhab tersebut. Yang pertama Kisai membolehkan secara mutlak, al-Kisai. Iya. Membolehkan secara mutlak. Apakah isim ataupun yang mengandungi makna fi'il itu adalah isim fi'il yang sifatnya qiyasi, bisa dikiaskan seperti nazali, atau yang sifatnya sama'i, hanya dinukil dari mereka orang Arab seperti itu, sah. Ya, wal ibni jinni, dan juga khilafan libni jinni. Di sini wal ibni jinni itu ma'tufnya kepada lil Kisai. Berbeda pula dengan pendapatnya Ibni Jinni dan Ibni Asfur yang membolehkan, ya, yang membolehkan untuk menasabkan fil mudhari ba'da nazali wa daraki, setelah nazali dan daraki, wa nahwihima, dan yang semisal dengan nazali dan daraki, mimma fihi lafzul fi'li, dari isim-isim yang padanya adalah fa'il. Nazali, dari apa itu nazali ya? Dari nazala kan? Ada enggak lafaz fi'ilnya pada nazali? Ada nun, za dan lam, ya kan? Kemudian daraki, dari daraka, ada enggak lafaz fi'ilnya? Daraka pada daraki. Ada enggak? Ada. Ya. Jadi kalau Ibnu Jinni dan Ibnu Asfur tidak memutlakkan. Ya, tidak memutlakkan seperti Al-Kisai. Kalau Al-Kisai memutlakkan, pokoknya kalau sebelumnya itu adalah talab, apakah dengan fi'il ataupun dengan isim yang mengandungi mana fi'il, apakah dia sifatnya dikiaskan ataupun sifatnya hanya dinukil, bisa dinasobkan fi'il mudhari setelahnya. Adapun Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur hanya membatasi, ataupun membatasi, tidak semua isim fi'il. Ya, yaitu dibatasi pada isim fi'il yang padanya adalah fi'il. Seperti nazali, daraki, ya. Dan yang semisal keduanya. Dari apa-apa yang padanya adalah fa'il, bukan seperti soh ataupun mah ataupun yang semisal soh dan mah yang padanya ada makna fi'il tapi tidak ada huruf-hurufnya. Di sini pada soh kan ada makna fi'il kan, karena soh artinya apa tadi? Uskut. Ada enggak lafaz ada enggak di sini lafaz fi'ilnya? Sakata, enggak ada kan? Mah, inkasif, tahan. Ada enggak di situ lafaz fi'ilnya? Enggak ada. Ini enggak. Iya. Nah, kita lihat untuk lebih jelas lagi catatan dari Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kaki itu. Ismu fi'lil amr ala dhurbain. Isim fi'il amr itu ada dua macam. Isim fi'il amr ada dua macam. Al-awwalu qiyasi, yang pertama sifatnya qiyasi, bisa dikiaskan. Wa huwa an tasugha min masdari kulli fi'lin thulathi isman. Thulathiyin isman ala zinati ala zinati fa'ali ala zinati fa'ali bi fathi alfa wal aini wa tabnihi ala al kasri. Yang pertama sifatnya qiyasi, yaitu engkau membentuk membentuknya dari masdar setiap fi'il yang sulasi ismin. Engkau bentuk dari setiap fi'il yang sulasi isim. Engkau bentuk isim fi'il dari fi'il yang sulasi. Dibentuk isim fi'il dari fi'il yang sulasi. Jadi tadi nazali dari apa? Iya, dari nazala. Di sini kan untuk bentuk isim nazali, yaitu isim fi'il dari fi'il nazala. Daroki dari apa? Daroka. Iya. Ala zinnati fa'ali. Di atas wazan apa? Fa'ali. Ya, ala zinnati fa'ali. Bi fathil fa dengan fathah fa dan ain. Fa'ali. Wa tabnihi ala al-kasri. Dan kau mabnikan di atas kasrah. Ya. Apa tujuannya? Lidalalati ala al-amri. Agar dia menunjukkan kepada amar perintah. Fatakulu. Sehingga kau katakan ketika engkau bikin isim fi'il dari ad-dorab wa nasar dorabi. Dari nasar nasari. Dari kataba dari apa? Katabi. Mudah gak ini? Mudah kan? Ini kiasi sifatnya. Jadi diambil dari fi'il yang sulasi. Dibentuk di atas wazan fa'ali. Di fathah, fa'dan a'innya. Kemudian dimablikan akhirnya di atas kasrah. Dari an-nuzul nazali. Wahadha naw' huwal murad bima fihi lafzul fi'il. Ya. Macam ini. Itulah yang dimaukan dengan yang padanya adalah lafaz fi'il yang sifatnya qiyasi itu. Ya. Ai al-huruf al-asliyah allati yata'allaf minha, yakni padanya ada huruf-huruf asli yang tersusun ya dari huruf-huruf asli tersebut. Wasani, kemudian isim fi'il yang kedua, isim fi'il amr yang kedua adalah sama'i yang sifatnya sama'i, hanya kita menukil dari kalam al-Arab. Ya. Wa huwa alfadhun mahfudhah, maka ini adalah lafaz-lafaz yang dihafal, kita hanya menghafal saja dari mereka. Waradat anin an al-Arab, yang datang dari orang Arab. Contoh sah dengan makna uskut, mah dengan makna inkafif. Wa hadha huwa al-murad bima fihi ma'na al-fi'l duna hurufi. Dan inilah yang dimaksud dengan yang padanya ada makna fi'l tapi tidak ada huruf-hurufnya yang sifatnya samai. Ala taro, tidakkah kau perhatikan bahwasanya kalimat soh menunjukkan kepada makna yang ditunjukkan oleh lafaz uskut, tapi tidak ada padanya huruf uskut, ya kan? Sedikit pun tidak ada. Demikian pula mah, dia menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'il inkafif, tapi tidak ada padanya huruf-huruf inkafif. Ya, ini insyaallah jelas ya dengan ini. Ya. Jadi kalau ditanya tadi fa sarabiyah harus didahului oleh tolad. Ya, yang dimaksud dengan tolad adalah apa? Tolad dengan fi'il. Apakah ada kesepakatan padanya? Antum jawab dari khilaf. Ya. Yang dirojihkan oleh Ibn Hisham dan juga kebanyakan ahli nahu harus tolatnya dengan apa? Fi'il. Di sana ada pendapat yang menyelisihinya, yaitu pendapat siapa? Al-Kisai yang membolehkan secara mutlak untuk fa'nya didahului oleh tolab, apakah dia mengandungi apakah dia berupa fi'il ataupun selain fi'il, yang penting tolab. Kemudian Ibnu Jini dan Ibnu Mansur membatasi, yaitu pada yang padanya ada lafaz fi'il, ya, seperti nazali dan daraki. Adapun yang padanya tidak ada lafaz fi'il, hanya menunjukkan kepada tolab, maka tidak dimasukkan oleh ya Ibnu Jini dan Ibnu Mansur. Wa qad sarahtu bi hadhihi al-mas'alati fil muqaddimati fi bab ismil fi'li. Dan sungguh saya telah menegaskan permasalahan ini pada muqaddimah pada bab isim fi'il. Sudah kan ya? Pada bab isim fi'il ini. Ya, tinggal antum merujuk kembali. Ya. Pembahasan tentang isim fi'il. Sebelum kita lanjut, ya masih ada sedikit lagi, yaitu masalah yang terakhir yang ditambahkan secara istifrad oleh Ibnu Syam. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Ya, ada. Maka kita lanjut. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Dan ini yang terakhir yang beliau tambahkan. Rahimahullah. Yaitu berkait dengan disembunyikannya an secara mudmar. Ya. Mudmaran wujuban. Disembunyikan secara wajib. Ya. Yaitu ba'da wawil ma'iyah, setelah wawu ma'iyah. Wawu yang bermakna al-ma'iyah, kebersamaan. Idza kanat masbuqatan bima qaddamna dzikrah, ada syaratnya, yaitu apabila dia wawu ma'iyah ini didahului oleh hal-hal yang telah kita lewatkan penyebutannya, yaitu apabila didahululah apa yang sebelumnya pada fa sababiyah itu, oleh nafiyun mahdun ataupun tolak dengan fi'il. Sama ya, persyaratan pada waw ma'iyah seperti persyaratan pada fa sababiyah. Ya. Misalu dzalika qaulu ta'ala, contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya, mana jenis syaitnya? Wa ya'lamu as-sabirin. Ya'lama di situ adalah contoh dari fi'il mudhari yang mansub dengan an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah al-masbuqa bi apa? Tidak boleh apa? Nafyun mahdun, iya kan? Walamma. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat, belum mengetahui di antara kalian yang mau berjihad. Ya. Wa ya'lamu as-sabirin, bersama juga dengan pengetahuannya terhadap orang-orang yang sabar. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya sudah tahu, cuma prakteknya Allah belum melihat di antara kalian. Nah, di sini jelas wa ya'lamu as-sabirin. Kemudian contoh yang berikutnya, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya, seperti biasa harfu tanbi, laita harfu tamanni. Ya, ini ucapannya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah mati, yang mereka menginginkan untuk kembali ke dunia. Ya. Ya laitana, duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ya. Sehingga kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Di sini syaitnya mana? Ya, wa la nukadziba. Di sini mansub, kenapa nukadziba? Oleh apa? An mudmar wujuban ba'da apa? Wawu al-ma'iyah al-masbuqah, yang didahului oleh apa? Oleh tamanni. Ya, ya laitana. Ya, wa nakuna, di situ nakuna ma'tuf pada nukadziba, ma'tuf ala al-mansub, mansub mithluh. Ya. Ya. Kemudian fi qiraati Hamzata wa Ibni Amir wa Hafs, ini pada qiraatnya Hamzah Ibnu Amir dan Hafs, yaitu dengan menasubkan nukadziba wa la nukadziba wa nakuna minal mu'minin. Ya. Berarti di sini ada isyarat kepada qiraah yang lain yang tidak membaca dengan nasab. Wa qala syair, kemudian penyair berkata, alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u. Bukankah aku ini adalah tetanggamu? Ya, wa yakuna, bersamaan dengan adanya antara diriku dan kalian al mawaddah, kasih sayang, wal ikha, dan persaudaraan. Syaitnya mana sih? Wa yakuna. Yakuna di sini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang mansub bi al-mudhari' ba'da wawi al-ma'i al-masbuq bi. Ya apa? Tidak boleh apa? Lihat, alam aku. Berarti apa? Nafyun. Mahdun. Oleh nafyu. Ya. Wa qala akhar, berkata yang lain, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Janganlah engkau melarang an khuluqin, dari satu akhlak yang buruk, wa ta'ti mithlah, dalam keadaan kamu sendiri mendatang yang semisalnya melakukan akhlak tersebut yang kau larang manusia darinya. Arun 'alayka idza fa'alta 'azimu, aib bagimu. Ya, aib yang sangat besar bagimu. Di sini 'azimun adalah apa? Sifat dari arun. Ya, diakhirkan. Arun alaika. Ya. Maksudnya arun azimun alaika. Aib yang besar bagimu atau atasmu. Idza fa'alta, jika engkau berbuat demikian. Ya, ini melarang orang lain dari satu akhlak yang buruk sedangkan dia sendiri mengerjakannya. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan watak dia, dan itu rusak nantinya. Wawunya di sini ma'iyah. Janganlah engkau mencegah melarang orang lain dari satu akhlak bersamaan kamu sendiri mengerjakannya. Kan aib jadinya, ya kan? Wa taqul, contoh yang lain, la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Ya, janganlah engkau makan as-samaka, ikan, bersamaan dengan kamu minum apa? Susu. Ya, sebagian dokter itu menyebutkan bahwasanya mengumpulkan antara susu dengan ikan dalam makanan itu bisa melahirkan beragam penyakit yang jelek seperti aljuzam, lepra semisal itu, walboros, apa boros? Hah? Penyakit boros yang kulit, penyakit kulit. Ya. Ustaya, ya. Walfalij, lumpuhan, kaulanj, dan penyakit apa? Yang sulit buang air besar tuh. Hah? Ambien sehingga dilarang. Ya, persamaan ya. Atau makan ikan kemudian sambil minum susu. Katanya berbahaya. Ya. Di sini syaitnya watashroba. Tashroba adalah contoh dari apa? Fi'lun mubari mansub dengan an mubmar ba'da wawi al ma'iyah al masbuq wa bi apa? Didahului apa? Apa berarti? Nah, nafiyun atau nahyun? Nahyun. Kenapa? Nahyun la nahiyah di sini ta'kul majzum dengan la nahiyah kan? Nah, di sini bisa dengan beberapa harokat ya watashrob. Kalau watashroba maka larangannya dari apa? Dari apa? Dari makan ikan dan minum susu secara apa? Bersamaan. Kalau watashrobu terjemahnya apa? Jangan kau makan ikan tapi silahkan kamu minum susu. Ya, berarti larangan dari salah satunya dan pembolehan atas yang lainnya. Kalau dibaca watashrob al-laban berarti apa? Larangan dari kedua-duanya. Jangan kamu makan ikan, jangan pula kamu minum susu, kamu lagi pantangan. Ha itu watashroba al-laban. Kalau watashrobu jadi wawunya istinafiyah. Tashrobunya fil mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Kalau watashrob wawunya harfu athfin. Iya. Kemudian fa tansib tashrob in qasadta an-nahya, maka kau nasabkan tashroba in qasadta an-nahya 'anil jam'i bainahuma, jika engkau meniatkan larangan dari mengumpulkan kedua-duanya. Jadi kalau engkau menghendaki untuk melarang dari pengumpulan dua perkara ini, maka engkau nasabkan tashroba la ta'kul samaka wa tashroba al-laban. Ya. Wa tajzim wa tajzamu in qasadta an-nahya 'an kulli wahidin minhuma. Ya. Tajzam atau tajzim? Tajzimu ya, jazama tajzimu. Wa tajzimu dan kau jazmkan tashrab in qasadta an-nahya, jika engkau meniatkan nahi larangan an kulli wahidin minhuma dari masing-masing dari dua perbuatan ini. Jangan kau makan ikan, jangan pula kau minum susu di sukun maka tashrabnya. Ai la ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban, yakni maknanya jangan kau makan ikan, jangan pula kau minum susu. Wa tarfa'u in nahaita 'anil awwali wa bahta tsaniya, dan kau rafa'kan tashrab jika engkau melarang dari yang pertama dan kau membolehkan yang kedua. Ai la ta'kul as-samak, sehingga maknanya jangan kau makan ikan, wa laka syurbu al-laban, dan boleh bagimu untuk minum susu. Ya. Yeah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang minta diperjelas atau kurang paham? Silakan. Ini akhir dari pembahasan tentang apa? Nawasib. Ya, nawasib al-mubari'. Nah, itu yang dimaukan oleh Ibnu Hisham dalam matanya. Ya, kita kembali ke matan coba, sehingga kita tergambar apa yang beliau maksudkan ataupun apa yang beliau maukan dalam matan. Ya, tuabian al-masriyah. Ya. Nah, mana matanya? Pembahasan tentang an. Ah, wa yunsabu itu ya. Wa yunsabu bilan fil mudhari dinasabkan dengan lan, contoh lan nadrah matanya saja. Wa bikai dan juga dinasabkan dengan kai al-masariyah. Kai la ta'saw juga dengan idzan musaddaratan. Ya, ketika dia ditempatkan di awal jumlah. Ya, menyebutkan syarat-syaratnya. Kemudian wa bi an al-masariyah juga dinasabkan fil mudhari dengan an al-masariyah. Ya, zahirah dalam keadaan annya zahirah, tampak seperti annya firali, selama tidak didahului annya oleh ilm. Ini juga sudah kita lewatkan tadi rinciannya. Contoh aliman sayakunu minkum marba. Adapun apabila subiqat fi dhannin, annya didahului oleh dhann, maka boleh dengan dua sisi. Contoh hasibu alla takuna fitnah. Ya. Ini ada dua sisi. Ada dibaca dengan nasab takunu, takuna, ada dengan rafa takunu. Kemudian juga dinasabkan fil mudhari dengan an masdariyah yang mudmarah jawazan, yaitu setelah huruf ataf yang didahului oleh isim yang murni. Ini juga kita sudah jelaskan, murni dari takdiran fi'il. Contoh walubsu aba'atin wa taqarra aini. Juga setelah lam. Ya. Setelah lam contoh litubayyina linnas. Ya. Litubayyina linnas. Kecuali pada contoh li'alla ya'lam. Maka harus ditambahkan di situ. Anyah. Karena bergandengan fi'ilnya dengan la. Ya. Kemudian juga fatadhar laghir. Ya. Maka dia harus tampak ketika itu annya, ketika bergandengan fi'ilnya dengan la. Kemudian di fatubmar fatadhhar la ghairu wa nahwa rabbun contoh wa ma kana Allah li'adzibahum fatubmar la ghair, maka wajib annya disembunyikan, tidak ada pilihan yang lain. Seperti wajibnya dimarkan an setelah hatta apabila mustaqbala fi'ilnya yang datang setelah hatta atau mustaqbal. Contoh hatta yurji'a ilaina Musa, ini pun sudah kita jelaskan. Wa ba'da aw juga setelah aw allati bi ma'na ila, dengan makna ila contoh la astasilanna sa'ba aw udrika al-muna, ataupun dengan makna illa seperti wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tasaqima, juga setelah fa sarabiyah ataupun wawi al-ma'iyah yang keduanya didahului oleh nafi, penafian yang murni, penafian yang murni, ataupun didahului oleh talab dengan fi'il. Contoh la yuqtu 'alaihim fa yamutu, itu yang fa'nya sarabiyah. Kemudian contoh ma'iyahnya wa ya'lamu as-sabirin. Ya, wala tatau fihi fa yahilla wala ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Itu syarahnya dari beliau yang baru saja selesaikan tadi matanya. Ma'iyahnya. Ya, berapa lembar ini syarahnya. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah tentang jawazim ya. Tentang penjazm-penjazm dari fi'il mudhari'. Ini pun pembahasannya lumayan. Ya, lumayan panjang. Ya, sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.